Apa mungkin ada Mbak Zaid? Kun kal watu wala takun kal gabus. Watu, batu itu antep, berisi. Cemplung no banyu, ora usah dibles-bles no, ya ambles-ambles dewe. Diumbul-umbul no tetep ambles. Tapi gabus, cemplung no banyu, dibles-bles no ya tetep mumbul. Mumbul. Ajib. Niku wonten gosidae. Padahal urung paham ngomong ajib. Ajib lho. Lah iya padha Jawane. Ngono lak menang Jawa Bojonegoro kene Jawa halus. Solo luwe halus. Kaprah gabus padha ngambang ing banyune. Watu item iku kelem sak mestine. Salatullah imala hasgawa على حمد خير من ركب النجاة نعين باكال ono kabus podo kelem watu item ikon kelem ora kelem salatullah ibala asgawakil ala hamad khairi warakiban najari pirang ilang turut jalan koyo kewan wong kang